Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala في منظومته قال ونيتنا شرط لسائر العمل بها الصلاح والفساد للعمل dalam nusrah yang lain waniyatu bukan waniyatuna dalam nusrah cetakan yang lain atau dalam riwayat yang lain yaitu waniyatu tanpa nun nun fa'il maka waniyatu syartun lisa'iril amal biha salahu wal fasadu lil amal. Di sini beliau meletakkan kepada kita kaidah pertama yang beliau sebutkan dari karya beliau ini. Setelah sebelumnya beliau menyebutkan muqaddimah pendahulu, maka beliau baru masuk kepada inti dari qa'id manzumah al-qa'id al-fiqhiyah. Maka beliau mengatakan wa niyatu syartun li sa'iril amal. Niat merupakan syarat dalam seluruh amalan. Syarat untuk seluruh amalan bihas salahu wal fasadu lil amal, dengannya dengan niat amalan itu baik dan rusak. Ila qaidah yang disebutkan oleh Syekh yaitu an-niyah syartun lisairil amal. Niat merupakan syarat untuk seluruh amalan. Bihas salah wal fasadu lil amal. Dengannya amalan itu baik atau buruk, atau amalan itu sah atau tidak sah, benar atau rusak, dengan an-niyah. InsyaAllah kita akan bahas secara rinci tentang bait ini, karena ini merupakan sebuah kaidah yang sangat agung dan sangat besar. Juga kaidah atau bait ini, kaidah ini dikenal dan masyhur di kalangan para ulama dengan istilah kaidah al-umur bima qasidiha. Jadi kaidah ini lebih dikenal dengan kaidah, salah satu kaidah yang besar dalam Islam, qaidah al-fiqhiyah al-kubra, yaitu diistilahkan para ulama dengan istilah yang lebih masyhur al-umur bima qasidiha, segala perkara itu sesuai niatnya, atau dikenal pula dengan sebuah kaidah al-amalu binniyat, innamal a'malu binniyat, amalan itu tergantung niatnya. Maka dari bait ini juga terdapat tanbih, peringatan bagi para thullabul ilm untuk menghadirkan niat di saat dia membaca karangan beliau, di saat dia mempelajari manzumah ini, dan di saat dia membacanya, mengingatkan kita untuk mengoreksi kembali niat-niat kita dalam mempelajari ilmu ini. Ini terdapat isyarat dari beliau supaya kita memulai mempelajari kitab ini dengan meniatkan ikhlas karena Allah dalam rangka mengangkat kejahilan dari diri kita, memperbaiki niat-niat kita dalam talabul ilm. Adapun makna an-niyah secara bahasa niat itu adalah al-qasd. Niat secara bahasa adalah al-qasd, tujuan. Al-iradah, al-qasd wal-iradah, dan keinginan, tujuan dan keinginan. Adapun secara istilah, apa yang dimaksud dengan niat? Secara istilah yang diinginkan oleh para ulama tentang an-niyah dalam syariat, ada beberapa definisi. Namun kesimpulannya, definisi niat secara istilah adalah inbi'athul qalbi wa tawajjuhu tijahal fi'li inbi'athan jaziman, yaitu sesuatu yang bangkit dari hati, perasaan yang bangkit dari hati dan condongnya dia terhadap suatu perbuatan tertentu. Condongnya hati terhadap suatu perbuatan tertentu. Imbi'atan jaziman, dengan keinginan yang kuat. Maka ini definisi niat, ada tiga perkara. Yang pertama, yaitu perasaan yang tumbuh di hati, keinginan yang tumbuh yang keluar dari hatinya. Yang kedua, yaitu dia condong untuk berbuat terhadap suatu perbuatan tersebut. Dan yang ketiga, kecondongan dan keinginan itu kuat, jazim, keinginan yang kuat yang ada pada dia. Maka niat itu harus dengan ada perasaan di hati. Dan ada kecondongan seseorang untuk beramal. Amal itu bisa amal berbuat atau meninggalkan. Amalan itu bisa berubah berbuat atau bisa berubah meninggalkan. Terk. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu harus adanya al-jazm, keinginan yang kuat dalam niat. Keinginan yang kuat yang tidak ada keraguan padanya. Maka keraguan-raguan itu tidak, bukanlah niat. Seseorang yang ragu-ragu berarti dia belum niat. Maka harus ada keinginan yang kuat dalam hatinya. Inilah definisi niat. Dan niat itu bisa ditujukan kepada perkara yang baik atau ditujukan kepada perkara yang jelek. Niat itu bisa benar dan bisa salah. Kapan niat tujuannya adalah baik dan kapan niat tujuannya adalah jelek? Kapan niat itu diperuntukkan pada perkara yang baik, pada perkara yang sahih? Dan kapan niat itu diperuntukkan untuk perkara yang syar dan perkara yang salah dan yang batil? Jawabannya yaitu bahwa niat yang ditujukan karena Allah, maka itulah niat yang baik. Niat yang ditujukan untuk beramal itu karena Allah, maksudnya adalah Allah, ikhlas. Niat yang ikhlas itulah niatan yang baik, yang sahih. Adapun niat yang tidak ikhlas, ditujukan kepada perkara dunia atau perkara-perkara yang lain yang duniawi tujuannya, maka ini adalah niatan yang jelek. Itulah an-niyah. Kemudian sebuah faedah disebutkan oleh para ulama bahwa yang menimpa hati seseorang itu ada beberapa tingkatan. Yang menimpa hati seorang hamba itu ada beberapa tingkatan. Yang pertama yang disebut dengan hadithun nafs. Jadi tidak semua yang ada di hati itu adalah niat, tidak. Hal-hal yang menimpa di hati itu ada banyak macamnya. Yang pertama yang disebut dengan hadithun nafs. Apa itu hadithun nafs? Hadithun nafs adalah apa yang terbesit dalam hati seseorang dengan kehendaknya. Yani keinginan yang terbesit dalam hatinya dengan kehendak dia. Ada kehendak pada dia untuk menumbuhkan keinginan tersebut, untuk menumbuhkan sesuatu yang ada di hatinya itu. Jadi apa yang terbesit dalam hati seseorang dengan kehendaknya tanpa ada azm, tanpa ada keinginan yang kuat untuk berbuat. Jadi kalau niat itu harus ada keinginan yang kuat untuk berbuat, untuk beramal, itu niat. Tapi kalau ada sesuatu yang terbesit di hatinya, ada kehendak dia untuk meninggalkan sesuatu tersebut, atau dia memiliki kehendak untuk menghilangkan yang namanya hadithun nafs ini, dan juga dia memiliki kehendak untuk membiarkan hadithun nafs itu ada di hatinya. Terus ada besitan pikiran-pikiran di hatinya untuk melakukan sesuatu perbuatan. Tetapi dia tidak memiliki azm, keinginan yang kuat untuk berbuat. Ini disebut dengan apa? Hadithun nafs. Hadithun nafs. Atau bahasa Indonesianya, hadithun nafs sering diartikan dengan bisikan atau bisikan hati. Sesuatu yang berbicara di hati. Hadith, yani bicara-bicara yang ada di dalam hati kita. Atau tepatnya itu hadis nafs adalah apa yang terbesit di hati seseorang dengan kehendaknya. Maksudnya dengan kehendaknya itu dia bisa mengada-ngada sesuatu tersebut dan bisa meninggalkannya. Dia punya kemampuan untuk itu. Tetapi tidak ada azm untuk berbuat. Tidak ada keinginan yang kuat untuk melakukannya. Ini disebut dengan hadithun nafs. Dan hadithun nafs yang menimpa kepada seseorang itu hukumnya adalah tidak ada, orang itu tidak di iqab, orang itu tidak di iqab dan tidak terkena dosa atas perbuatan tersebut. Secara ijma', para ulama sepakat bahwa orang yang mengalami hadithun nafs maka dia tidak berdosa, tidak berdosa dan tidak di iqab. Dalilnya adalah hadis Rasulullah SAW, Inna Allah tajawaza an ummati ma haddathat bihi anfusaha ma lam ta'mal au tatakallam. Sungguhnya Allah mengampuni umatku terhadap apa yang menimpa hati mereka berupa hadithun nafs selama mereka tidak melakukan dan tidak mengucapkannya. Jadi selama hadithun nafs itu belum dilakukan, masih hanya berada di dalam hati saja, maka itu tidak teranggap dosa dan tidak ada hukumnya. Seorang misalnya dia terbesit di hatinya untuk melakukan perbuatan yang haram misalnya, na'udzubillah. Dia terbesit di hatinya punya keinginan untuk berzina dengan fulan. Dia menggambarkan demikian dan demikian. Dalam perzinaan tersebut, atau dia punya keinginan untuk melakukan perbuatan yang haram, mencuri, minum khamr, dan seterusnya, berbuat zalim, menipu, dusta, dia punya pikiran-pikiran seperti itu di hatinya. Tetapi dia tidak azm, tidak memiliki keinginan yang kuat untuk melakukannya, hanya hadithun nafs, hanya sesuatu yang berbicara di hati. Ini sering, setiap kita pasti pernah mengalami hal itu. Yang namanya hadithun nafs, ini tidak ada dosa dan tidak terkena apa-apa. Dengan syarat, dia belum melakukannya. Selama dia tidak merealisasikan dengan perbuatan atau ucapannya. Kemudian yang macam yang kedua, sesuatu yang menimpa kepada hati seseorang adalah yang disebut dengan al-khatir. Apa itu al-khatir? Al-khatir adalah istimrarul insan fi hadithin nafs ma'a qudratihi ala al-inkifaf. Terus menerusnya seseorang dalam hadithun nafs. Terus menerusnya dia dalam hadithun nafs bersamaan padahal dia mampu untuk menghentikannya. Padahal dia mampu untuk menghentikan hadithun nafs tersebut. Dia mampu untuk selesai dari hadithun nafs ini. Hadithun nafs itu biasanya selesai ketika selesai dia dari majelisnya. Dia melamun, atau dia terbesit dalam salatnya, atau dalam urusan dia. Kemudian ketika sudah berpindah, sudah selesai, hilang. Itu biasanya itu adalah hadithun nafs. Jadi tidak terus-menerus. Nah, kalau dia adalah terus-menerus, seorang itu terus-menerus, dalam hatinya itu ada hadithun nafs pada perkara-perkara yang haram misalnya. Dan dia tidak berhenti. Padahal dia mampu untuk berhenti. Makanya disebut dengan al-khatir. Ini disebut dengan al-khatir. Maka di sini dilihat jika khatir itu pada perkara yang baik, jika hadithun nafs yang dia terus-menerus berada di dalamnya, itu adalah perkara yang baik. Dia berpikir, berniat, bukan niat, dia memiliki keinginan untuk melakukan hadithun nafs itu pada perkara-perkara yang baik. Misalnya dia nanti akan demikian, berbuat ini dan berbuat itu pada perkara-perkara yang baik. Akan sedekah kepada fulan, dia akan bantu fulan. Terus itu yang terus terbesit dan terpikir di hati dia. Maka ini baik, tidak mengapa. Maka ini tidak mengapa. Tetapi jika khatir itu adalah pada perkara yang jelek, yang syar, maka seharusnya untuk dihentikan dan dijauhi. Jangan dia terus-menerus untuk memikirkannya. Apakah dia berdosa jika terus-menerus untuk memikirkan atau untuk berada dalam kondisi hadithun nafs yang ada pada dirinya? Jawabannya, selama dia tidak berbuat, tidak berdosa. Selama dia tidak berbuat, tidak beramal, maka tidak berdosa. Tetapi hal ini mengantarkan, merupakan wasilah, merupakan sebab yang bisa mengantarkan dia untuk jatuh terhadap perkara yang haram. Sehingga harus untuk dihentikan. Karena khawatir jika dia tidak menghentikan hadithun nafs pada perkara yang jelek, maka itu akan mengantarkan dia untuk cinta pada perkara yang haram tersebut. Seperti seorang tadi misalnya, dia hadithun nafs pada perkara yang haram, berzina. Terus dia terpikir dengan untuk melakukan perbuatan tersebut kepada si fulanah. Terus selalu bersambung dan bersambung hadithun nafs itu pada perkara yang haram. Apakah dia berdosa? Jawabannya tidak. Tetapi itu mengantarkan dia untuk bisa jatuh terhadap perkara yang haram. Maka seharusnya dia jangan sampai terus-menerus membawa hadithun nafs pada perkara yang haram. Harus dia berhenti. Kenapa? Mampu dia. Karena yang namanya hadithun nafs itu mampu. Mampu untuk berhenti. Mampu untuk membuang dan menghilangkan hadithun nafs tersebut. Ini disebut dengan khatir. Hadithun nafs yang terus-menerus ada dalam hati seseorang, itu disebut dengan al-khatir. Dan hukumnya sama seperti hukum hadithun nafs. Hanya saja harus pada perkara yang haram jika terjadi untuk dihentikan, karena dikhawatirkan bisa terjerumus kepada perkara yang haram dan dia cinta terhadap perkara yang haram. Kemudian macam yang berikutnya yang menimpa hati seorang hamba adalah yang disebut dengan al-hajis. Al-hajis atau yang dikenal dengan al-waswas. Waswas. Wasawis. Al-hajis atau wasawis. Al-waswas. Apa itu waswas? Waswas itu adalah sesuatu yang menimpa hati seorang tanpa kehendak dia. Tanpa kehendak dia. Di sini perbedaan antara hadithun nafs dengan waswas. Maka tadi anda katakan hadithun nafs itu dengan keinginan dia. Adapun waswas, maka dia tanpa kehendak, tanpa ada keinginan. Tiba-tiba sesuatu itu terbesit, ada di hatinya. Dia tidak menginginkan sesuatu itu, tidak mencari dan tidak mengharap sesuatu itu, dia pikirkan, ada. Tidak pula dia bisa mengangkatnya. Jadi apa, bagaimana bentuk seseorang yang tidak mampu? Bukan dalam kemampuan dia waswas itu sampai apa terjadi. Yaitu dhabitnya adalah kalau dia menginginkannya, waswas itu tidak datang. Dan jika waswas itu datang, dia tidak bisa mengangkatnya. Jadi waswas itu sesuatu yang menimpa hati. Dan jika dia menginginkan sesuatu itu ada di hatinya, dia tidak datang. Tetapi ketika waswas itu datang, dia tidak bisa mengangkatnya. Berarti ini dia tidak memiliki kehendak. Dia tidak memiliki kehendak untuk waswas ini. Jadi waswas itu bukan kehendak seseorang. Dia datang secara tiba-tiba. Datang tanpa diharap. Dan ketika sudah datang, tidak bisa kita mengangkatnya. Karena bukan dalam kehendak kita. Ini disebut dengan waswas. Atau al-hajis. Macam ini, para ulama sepakat seseorang tidak terkena dosa dan tidak diakab. Kenapa? Karena seseorang tidak mampu untuk di luar kemampuan dia. Ini di luar kemampuannya. Syarat seseorang yang terdapat dosa, mendapatkan dosa dan mendapat azab atau iqab, itu ada kemampuan. Dia memiliki kemampuan, memiliki kudrah, tetapi dia tidak mau melakukannya, atau dia justru melakukan perbuatan yang haram, maka dia ada kemampuan. Nah, di sini terkena dosa. Tapi jika itu pada hal yang dia tidak ada kemampuannya, seperti orang yang terpaksa, tidak punya kemampuan sama sekali, maka di sini tidak ada dosa padanya. Seperti seseorang ketika membaca Al-Quran, datang waswas bagi dia. Apakah betul Al-Quran ini adalah benar? Benarkah waswas? Benarkah akan terjadi hari kiamat? Waswas menimpa hati seseorang. Menimpa. Waswas datang tanpa diharap. Tidak ada kemampuan dia untuk menolaknya. Ini disebut dengan waswas. Seorang dalam salatnya dia ditimpa waswas sehingga tidak khusyuk dalam salatnya. Dan seterusnya disebut dengan waswas, sesuatu yang menimpa tanpa kehendak dia. Nah, para ulama menyebutkan dalam waswas ini hendaknya seorang itu tidak terus-menerus. Tidak terus-menerus dalam waswasnya. Nah, waswas adalah perkara yang baik di awal kali datang. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ketika ada seorang sahabat yang bertanya, Rasul, kita mengalami keraguan dalam keimanan kita tentang ini dan ini. Was-was, bukan keraguan. Mengalami was-was. Ada was-was yang membuat mereka ragu terhadap apa yang dibawa oleh Rasul. Maka Rasul mengatakan, dzalika mahdul iman. Itulah keimanan yang sempurna. Itulah keimanan yang hakikat. Itulah mahdhal iman, itulah hakikat keimanan. Demikianlah hakikat keimanan. Hakikat keimanan itu saking kuatnya dia di atas keimanan sampai datang waswas itu untuk meragu-ragukan dia. Ini di awal kali waswas itu datang, baik dia. Tetapi ketika seorang terus menerus di atas was-was, makanya akan membahayakan dia. Sehingga para ulama mengatakan harus dihentikan. Jangan terus menerus di atas was-wasnya. Apa maksudnya menghentikan was-was? Padahal kita tidak mampu untuk menghentikannya. Tidak mampu kita menghentikan was-was. Bisikan-bisikan was-was syaitan. Inilah perbuatan syaitan. Berikan was-was dalam hati manusia. Tidak mampu kita menghentikannya. Caranya gimana? Kita hentikan dengan jangan sampai was-was itu tarattab. Jangan sampai was-was itu memberikan akibat dalam perbuatan kita. Jangan sampai was-was itu membuat akibat dampak pada perbuatan kita. Misalnya kita membaca Al-Quran, kemudian datang was-was syaitan, memberikan was-was kepada kita. Akhirnya dengan sebab was-was tersebut, kita selesai dari membaca Al-Quran, berhenti dari membaca Al-Quran. Maka ini, was-was itu telah memberikan akibat pada perbuatannya. Maka berarti dia di sini sudah semakin terus-menerus berada di atas was-wasnya. Jika seorang itu mengikuti was-wasnya, maka tentu dia akan berbuah akibat dari perbuatan dia. Seorang sholat misalnya, ditimpa was-was, langsung dia batal sholatnya, tidak mau sholat karena ada was-was. Maka ini was-was itu akan terus menjangkiti dirinya. Sehingga was-was tidak perlu untuk diteruskan. Caranya gimana? Jangan sampai ada akibat dari perbuatan kita yang kita lakukan disebabkan was-was tersebut. Bisa dipahami ya? Ini makna was-was. Jadi seorang ketika dia terus menerus di atas was-was, maka ini berbahaya, bisa menghancurkan kondisi dia. Sehingga dia harus menahan diri, jangan sampai dia terbawa. Bagaimana caranya? Yaitu dia jangan sampai membuat akibat dari was-was itu atas perbuatan dia. Misalnya dia sedekah atau melakukan amalan yang baik, karena ada was-was, akhirnya dia berhenti, tidak mau melakukannya. Maka ini jangan demikian. Atau sebaliknya, seseorang meninggalkan sesuatu yang haram karena dia was-was, kemudian dia melakukan sesuatu tersebut. Kemudian macam yang berikutnya yang menimpa hati seorang hamba adalah alham. Alham adalah apa itu alham? Yaitu kecenderungan terjihul fi'al, kecenderungan yang lebih untuk berbuat atau meninggalkan dengan diiringi keraguan, dengan diiringi keraguan padanya. Jadi dia memiliki dua niat, kemudian dia memilih salah satu yang lebih dia cenderungi. Saya puasa besok atau tidak, sehingga dia memilih, ya sudah saya besok puasa. Berarti dia lebih cenderung ke salah satu yang dia inginkan itu. Tetapi tidak sepenuhnya dia cenderung kepada sesuatu itu. Masih sisa keraguan-raguan padanya. Besok saya akan puasa. Malamnya dia niat, besok saya akan puasa. Dia mengatakan demikian. Tetapi dia masih ragu. Apakah saya betul-betul akan puasa besok atau tidak? Saya akan sholat. Apakah saya akan sholat atau tidak, jadi atau tidak? Berarti di sini masih tersisa keraguan-raguan pada dirinya. Dia seperti niat, cuman bedanya masih ada ragu-ragu. Kalau niat tidak ada ragu-ragu padanya. Kalau ham dia ada keraguan, masih belum yakin, belum azam, masih ragu untuk berbuat atau tidak, untuk meninggalkan atau tidak. Dia meninggalkan sesuatu yang haram misalnya. Saya mau bertobat, saya akan meninggalkan perkara yang saya lakukan ini. Kemudian masih ragu-ragu, betul enggak saya akan meninggalkan? Nanti saya demikian dan demikian. Tapi saya ingin meninggalkan, lebih condong untuk meninggalkannya. Ini disebut dengan alham. ini disebut dengan alham. Alham hukumnya adalah jika dia pada perkara yang baik, maka dia mendapat pahala padanya. Tetapi jika dia pada perkara yang jelek, maka dia tidak mendapatkan apa-apa sampai dia melakukannya. Sampai dia melakukannya. Seorang misalnya dia ham untuk berdusta, ingin mengurus urusan di, atau dia terdapat kasus hukum, dipanggil ke pengantor di pengadilan, kemudian dia ham, punya keinginan antara jujur atau tidak dalam pengakuannya nanti. Dia akan dusta. Saya akan katakan demikian, saya cari alasan demikian dan demikian supaya tidak terkena hukum untuk dia. Dia cari alasan dusta. Di sini dia punya ham seperti itu. Jelek. Ham yang ada pada dia ini jelek. Tetapi dia masih ragu-ragu antara jujur atau dusta. Beda kalau dia sudah niat. Niat jelek, maka ini sudah dapat dosa. Niat baik, dapat pahala. Tapi kalau ham, ini pada dosa. Jika dia belum melakukannya, maka dia belum mendapat dosa. Tapi jika dia sampai melakukan, maka dia baru mendapat dosa. Dan ham inilah, jika pada perkara yang maksiat, pada perkara yang jelek, jika ditinggalkan karena Allah, maka dia akan mendapat pahala. Bukan hadithun nafs, bukan was-was. Tapi yang mendapat pahala jika ditinggalkan itu adalah alham. Alham. Yang seperti ini. Yang disebut dalam hadith, man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabahallahu lahu indahu hasanatan kamilah. Hasanatan wahidah. Kata Rasulullah SAW dalam hadis Qudsi, barang siapa yang memiliki ham untuk melakukan perbuatan yang jelek, kemudian dia tidak jadi melakukannya, maka Allah Azza wa Jal mencatatnya sebagai satu kebaikan untuknya. Apa sebabnya? Apakah sebabnya dia meninggalkan itu karena Allah atau tidak? Jika karena Allah, maka mendapat pahala. Tetapi jika bukan karena Allah, jika karena takut, takut ketahuan dusta, takut ketahuan karena ada saksi dan seterusnya, sehingga dia jujur saja, maka di sini tidak mendapat pahala karena dia meninggalkannya bukan karena Allah. Maka dia tidak mendapat pahala dan tidak pula mendapat dosa karena dia belum sempat melakukannya. Seperti orang tadi sudah niat dusta, ketika sampai di pintu pengadilan dia berubah pikiran. Saya akan jujur atau dusta. Kalau saya dusta, nanti saya ketahuan. Ketahuan, karena ini akan dilihat perkembangannya. Bisa ketahuan saya nanti kalau saya dusta. Ya sudah, saya jujur. Saya katakan apa adanya. Berarti dia meninggalkan sesuatu yang jelek yang sudah dia hamkan tadi. Dia tidak mendapat apa-apa. Tidak mendapat pahala dan tidak pula mendapat dosa. Karena dia meninggalkannya bukan karena Allah. Tapi jika seorang itu meninggalkannya karena Allah, dia ingat Allah ketika dia mau berucap, ketika dia sudah siap untuk bicara, tiba-tiba dia ingat Allah. Allah tahu apa yang kita lakukan. Allah tahu apa kita dusta atau jujur. Dia takut untuk berdusta, sehingga dia mengucapkan ucapan yang jujur. Maka di sini dia mendapat pahala. Maka di sini dia baru mendapat pahala. Iyalah alham, kecenderungan yang lebih terhadap suatu perbuatan dengan adanya taraddud, masih tersisa keraguan-raguan pada hatinya. Kemudian yang terakhir yaitu an-niyah, macam yang kelima yang menimpa hati seorang hamba adalah an-niyah. An-niyah inilah yang menentukan seseorang itu amalannya baik atau jelek. Dan sudah kita sebutkan definisi an-niyah, yaitu dia harus ada kecondongan dalam perbuatan tersebut dengan keinginan yang kuat, dengan keinginan yang kuat, ada azm, tidak hanya sekedar bisikan-bisikan atau sekedar bicara-bicara yang ada di hati. Inilah lima jenis atau lima bentuk macam-macam hal yang menimpa hati seorang hamba. Nah, kita akan membahas an-niyah. Nah, kata beliau, an-niyah syaratun lisairil amal. Dan insyaAllah kita lanjutkan pembahasan ini pada pertemuan yang akan datang. Ila huna, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.